ان ترى اخوانا لك تحبهم بالله عز وجل في مدينه او في دوله يجمعكم جميعا العقيده الصحيحه. قبل ذلك يجمعكم الاسلام على العقيده الصحيحه وايضا المنهج الصحيح، فهذه من اعظم نعم الله عز وجل على عباده. Kemudian di antara yang menyebabkan kita menganggap kita adalah tentu melihat suasana antum sekalian dalam majlis ini, di dalam di suatu negeri atau di negara ini yang di mana kita ditemukan oleh Allah Subhanahu di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, dan di atas manhaj yang benar yaitu Islam. Dan kemudian ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Kama qala subhanahu wa ta'ala, "Bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un." Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kama Allah Subhanahu wa taala kama Allah kita maka hendaklah bergembira. فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dan hendaklah bergembira orang-orang bukan hanya tersebut dari para apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka. موضوعنا في هذه الحجاج ضيق الوقت موضوع مهم غاية وهو حديث الساعة ويكثر الكلام عنه ألا وهو المرأة بالإسلام. Topik kita hari ini adalah topik yang sangat penting yang banyak dibicarakan. Sedikit yang banyak dibicarakan oleh manusia hari ini adalah tentang kedudukan wanita dalam Islam. والمؤمن من لوازم إيمانه بالله عز وجل أن يؤمن بأن الله عز وجل عليم حكيم عبد سبحانه وتعالى. Dari antara kelaziman iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kelaziman yang kita mengetahui bahwa Allah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah sangat alim, sangat ilmu dan sangat bijaksana terhadap kita tersebut. Walidzalika kata Adam al-asma'a kullaha. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dan seluruh nama-nama yang Allah ajarkan kepada dia. Thumma qala lahu akbir malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, coba kamu kabarkan kepada malaikat nama-nama. Walakin Allah azza wa jalla arada yubayyin qabla Adam alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Adam pada sebelum Islam. Faqala lil malaika ambiuni. Berkata Adam kepada para malaikat, "Kalian kabarkanlah kepada saya tentang nama-nama Tuhan." Bi ilmi haula faqala subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana. Dengan keilmuan malaikat mengatakan, ya, masuk ya kau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kamu ajarkan kepada kami. ثم ختم سبحانه بقوله إنك أنت العليم الحكيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk ayatnya ini mengatakan إنك عليم عليم حكيم. Engkau adalah Tuhan yang maha berilmu dan maha besar. فهو يعلم من يفضل. Allah Subhanahu mengetahui siapa yang diberikan keutamaan. ويعلم من يعطي. Allah mengetahui siapa yang diberikan kepada dia. Wa ya'lam man yamna. Allah mengetahui siapa yang ditahan oleh dia. Yakhluqu ma yasha'u wa yaqdir. Allah menciptakan apapun yang dia kehendaki dan dia pilih apa yang dia kehendaki. Wa kullu dhalik dan keseluruhan itu kata beliau berdasarkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya atau siapa yang dikehendakinya. Wa huwa min tamami hadrihi wa hikmatihi. Dan ini merupakan bentuk keutamaan kehadiran Allah dan kesempurnaan. Wa hadhihi al-ubudiyyah lillahi azza wa jalla an tastaslima lillahi subhanahu wa ta'ala wa talqan. Dan inilah bentuk ketubudian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bertemu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taqul lima syara'a Allah. Jangan kita katakan yang kamu katakan kenapa Allah mensyariatkan demikian. Wa inna ma taqulu bima syara'a Allah atau bima dan harus kita katakan dengan apa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lima karena kata-kata lima itu merupakan bentuk kata-kata pertentangan kritisi. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang telah diciptakan atau dilakukan oleh dia, tetapi kita yang ditanya atau mereka yang ditanya. Wa amma bima fa hiya istifhamiyah. Istifhamiyah. Adapun bima kata-kata bima apa itu adalah merupakan bentuk pertanyaan. Yurida yata'at. Dia ingin bertanya, dia ingin mengajar, tapi dia berkisi. Dia berkati. Dia ingin bertanya, ingin tunduk. Dia berkati. Tuh, dia tunduk dan mentaati, mengamalkan. Wa ma'lumun anna Allah azza wa jalla man karrama bani Adam jami'an. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuliakan anak cucu Adam seluruh. Wa la akan tetapi ada di sana orang-orang yang merendahkan dan menghinakan dirinya dengan diri sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala laqad kawwana bani Adam wa hamalnahu fil bahri wal bahr. Dan kata Allah azza wa jalla sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam baik di daratan dan di lautan. Wa qala subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang Allah sujud menghinakan dia saat akan kemudian nanti. Wa bayyana subhanahu wa ta'ala annahu khalaqa al-khalqa min dhakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia sejialah ciptakan makhluk ini dari jenis laki dan wanita. Wa hadha aktsaru al-khalq khuliqu min dhakarin wa untha. Ini kebanyakan makhluk menciptakan daripada laki dan wanita. Ya. Nah, penciptaan itu terbagi kepada empat bagian. Minhum man khuliqa bila dzakarin wala untha wa ba'da al-salam. Ya, antaranya ada diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa laki dan wanita yaitu adalah Adam alaihi salam. Wa minhum man khuliqa bi abi duna ummi wa hi hawa alaihi salam. Dia ciptakan oleh maksudil ada bapaknya tapi ibunya enggak ada yaitu Hawa alaihi salam. Dan aku dapat melihat Adam dia diciptakan daripada Adam alaihi salam. Wa minhum bas aw hunaka man khuliqa bi ummi bila wa Isa alaihi salam. Yang terakhir ketiga adalah ada diciptakan oleh maksudil dan ibunya dan bapaknya ada ketika Isa besar. Wa baqi al-khalq jami'an khuliqu min ummin wahid. Sementara seluruh makhluk manusia lah itu diciptakan oleh Allah SWT daripada laki dan wanita. Fakarrama Allah azza wa jalla bidzalik kama qala subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan demikian sebagaimana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian adalah sebagai manusia berbangsa-bangsa dan bersusu. Berislam, maka Islam kata beliau, yukarrim memuliakan al-insan manusia tersebut. Wa من امتثل هذا الدين فإنه قد كرم نفسه ولم يكرم. Maka barang siapa yang mentaati agama ini, maka dia semua telah memuliakan dirinya. لأن الإسلام جاء لأن تكون عزيزا. Nadi Islam ini datang adalah tujuannya untuk supaya kamu menjadi orang yang mulia. Anta kuna kariman. Kamu menjadi orang yang karim, dermawan. Anta kuna bi makan thayyibin. Kamu menjadi tempat yang sangat baik. Al ma'asi fiha ihana. Sementara perbuatan-perbuatan maksiat adalah perbuatan yang akan bertahan dan menghinakan manusia itu sendiri. Asyirk ihana. Syirik adalah merupakan bentuk menghinakan diri. Qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mulia orang-orang yang membersihkan diri. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh telah menghinakan orang-orang yang mengotori dirinya. Ay dassaha bijurah. Ay yang mengotori dirinya, mendekat dirinya di tanah. Al-Islam ajak an yuhafidha. Atau jaa yuhrimah. Bal jaa yuwi. Islam bukan datang untuk menghinakan engkau atau merendahkan engkau, tetapi Islam datang adalah untuk meninggikan derajat. Ataupun orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam ini datang adalah untuk menghinakan wanita, berarti dia tidak tahu tentang Islam apa itu. Qad yujad min ba'd al-muslimin man la ya'rif haqiqat al-Islam. Sungguh telah didapatkan sebagian kaum muslimin, orang-orang yang tidak mengetahui tentang hakikat Islam itu apa. Maka terbias dia dengan syubhat-syubhat seperti ini. Maka diajarkan kepada hajat manusia untuk mempelajari agama benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtathalu ashabi radhiyallahu anhu. Dan diikuti dan diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Fa'assahu Allah bi. Maka dengan kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Ummah. Dan jadilah mereka sebagai pemimpin-pemimpin umat ini. Syariah tubayyin lana takrim Al-Islam lil-mar'ah. Ya, kita terangkan di sini bagaimana Islam memuliakan dia untuk berkata-kata beberapa contoh bagaimana Islam memuliakan wanita tersebut. Lalu nabati jahiliyah fadl al-Islam al-mar'ah. Kalau kalian melihat kepada masa jahiliyah dulu, kita akan mengetahui bagaimana keutamaan Islam terhadap wanita. Al-mar'ah kanat sil'ah. Di masa jahiliyah kita itu sama dengan barang dagangan diperjualbelikan. Al-mar'ah kanat tuhana. Dan wanita pada masa itu sangat dihina. Bal hiya tusbihu iddah. Dan bahkan dia jadi ibn. Ya. Hiya turat. Bahkan dijadikan sebagai warisan. Khusus kepada anaknya sebesar. Ya. Lidama tazawwaju ahdatsan ila akhihi qahran. Apabila misalnya kana hamil al-mata'a nas, apabila dia ini warisan kepada saudara, seolah dia telah merupakan anaknya perhiasan untuk bersenang-senang sendiri. Kana al-mar'a walidat yajiduna wa yadbiruna. Dan wanita pada masa itu datang aib bangsa Jahiliyah sehingga mereka kuburkan tak menyenangi. Wa idzal nuqud su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa anak-anak wanita dikuburkan ketika itu tidak ada Allah Azza wa Jalla kepada mereka, kenapa mereka dikuburkan. Ya'lamun man yaqtulu البنت في أول ولادتها ويقرأ عند قدم زوجته ويقول للمولدة إذا خرجت بنتا خرجت يعني بنت فإنك تعيدينها الضاج ومنهم من ينتظر dan ada di antara mereka yang menguburkan anak, bahkan kuburan itu sudah persiapan di depan kaki istrinya akan melahirkan. Jadi kalau lahir kita, tidak akan dikuburkan anak tersebut. Mungkin tidak ada tempat usai. Dan ada pada masa itu dikenal sumur. Sumur itu ada dikenal dengan nama sumur kuburan anak-anak wanita. Hada al-qism al-thani alladhi yusibuhu 'ala hu minhum man yadussu fi al-turab yadussu ya'ni bintahu fi al-turab mubashara wa minhum man yumsik hawan wa 'ala tahqir annahu la yuhyi haqqaha wa la yarfa biha sha'nan fi dhalik wa qad يأخذها إلى بئر واد البنات فيربيها في ذلك والبئر فكل ذلك تعظيم لشأنين العار وهذا كله من أفعال الجاهلية ومن عرف الباطل عرف الحق وعرف أيضا هذا الدين لأن كما قيل وبضدها تتميز الأشياء نعم. Pada masa itu ada di antara mereka, ada di antara mereka pada masa itu anak itu ada dikuburkan di sumur, katakan sumur pengukuran anak tadi, ada yang masuk ke tanah, ada yang mungkin ditahan oleh mereka sampai hidup, hidup dari mereka, tapi dihinakan, tidak diberi warisan, pokoknya dihinakan lah anak tersebut di dalam kapan masa itu. Baik Islam jauh. لإعطاء المرأة حقها وأصبحت البنت أصبحت إشارة وخير ولذلك قيل الأنبياء آباء البنات oleh karena itu Islam datang untuk memuliakan anak-anak wanita tersebut, memuliakan dan menghormati anak-anak wanita tersebut sehingga dikatakan tadi bahwasanya para anbiya itu adalah adalah bapak-bapak daripada anak-anak perempuan. Inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahmil umamah salat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikul cucunya daripada umamah dipikul di dalam pegangan dalam salat. Dan disebut oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah Ta'ala fihi aynun min al-hikam idhar rif'at al-mar'ah fi al-islam. Dan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW dalam merupakan pemikiran kita bahwasanya Islam mengangkat wanita-wanita tersebut. Yahmilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-bint al-mu'min dhalik fi arkan al-islam as-salat. Dan Nabi SAW mendongeng ketika di dalam sholat, padahal sholat itu merupakan hukum Islam kehidupan sahulia. Unzuru ayyuhallah kama dhakarna fi kutala. Kita perhatikan bahwa saudara-saudara kami sebagaimana kami sebutkan dalam kajian. Awwal hasbi awwal qalbi dakhala fihi iman al-mar'ah. Awwal pertama hati dalam dalamnya iman adalah hati wanita. Wa hiya ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa radha. Awwal man anfaq ma lahu illa hadd wa jan imra'ah li Khadijah. Awwal orang yang pertama kali menginfakkan harta bendanya di jalan Allah azza wa jalla adalah Khadijah ummul mukminin. Awwal man nashara hadha ad-din ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam imra'ah li Khadijah. Dan awwal yang menolong agama ini adalah wanita Khadijah, sunnah Nabi SAW. Inna Allah Azza wa Jalla lam yusallim ala ahadin ba'da an yusallim illa Khadijah radhiyallahu anha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberi salam kepada siapa pun kepada makhluknya kecuali kepada Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi SAW qala ya Khadijah هذا جبريل يبرئك عن ربك السلام. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, ini Jibril datang menyampaikan salam kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam assalamualaikum. Hada kullu bibayani makanat al-mar'ah fil Islam. Ini seluruhnya menggambarkan kepada kita dan menjelaskan tentang kedudukan dan posisi wanita itu di dalam Islam. Farqun man arada an ya'rifa syar'ullah azza wa jalla. Berbeda dengan orang yang ingin mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala wa hukmullah azza wa jalla lil mar'ah, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap wanita tersebut. Wa yashrah bidzalika li'annahu mukmin. Ya, akan gembira kalau mengetahuinya dan mengilmunya karena dia orang seorang mukmin. Ya, Allah azza wa jalla ada yang mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hak bagi orang yang berhak untuk diberi hak. Dan beda dengan orang-orang yang sama sekali tidak meridhoi diri ini agama. Dan dia berusaha untuk menjadikan akalnya seperti ini. Hatta asbah al-mar'ah la qimah lah. Sehingga nilai wanita di sisinya tidak ada nilai sesuatu. Dan mereka menamakan kemerdekaan kebebasan. Islam tidak melarang kebebasan. Walakin al-hurriyah al-munzabitah bisyarat muslim. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang diikat dengan syariat Islam. Amma hurriyah ataupun kebebasan. Kamu mengibatkan diri kamu atau memudahkan diri kamu. Kamu memudahkan yang lain. Ini tidak boleh kebebasan seperti ini. Kalau masalah ada manusia sekarang memutuskan syarat-syarat alamat-alamat tersebut, itu dikatakan ini adalah kori. Apakah ini pantas kata beliau? Atau seorang pelaku dosa, pelaku ketolingan yang tidak dihukum, apakah ini pantas kata-kata kori? Ujilat sujud liman na'ulah ladina ajar dibangun manusia dibuat banyak perkara kalau untuk mereka apakah boleh dikatakan pada mereka tersebut mengatakan adalah melarang kebebasan. Hal anta tarda an yu'bad fi hurriyati, apakah kamu ridho an tarda an yu'bad fi hurriyati min unas yattabi'u hurriya, apakah kamu senang orang merusak kebebasan kamu dasar tentang kebebasan. Idan al-hurriyah yabbaghi an takun mundhabitah. Idan tetap jadi kebebasan itu betul-betul diikat dengan syariat. Wa idan boleh al-hurriyah hiya al-hurriyah al-haqiqiyah wa hiya al-hurriyah. Karena itu ini merupakan kebebasan yang betul-betul kebebasan adalah itu pengubudian pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَرَادَ الْعُبُودِيَّةَ فَلْيَلْزَمْ أَتَبَعَ الْعُبُودِيَّةَ, maka barang siapa yang ingin melazimkan kebebasan dirinya, hendaklah dia melazimkan dirinya kokoh di atas peribadatan kepada Allah. لَوْ نَبَبْنَا إِلْحْكَامِ جَدِدْ عَنَّ الْأَصْرَ هُوَ التَّسَاوِي فِي الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْجَالِ وَالْإِسَامِ. Hadis Qudus. Kalau kita lihat kepada hukum-hukum yang Allah jelaskan kepada Allah Subhanahu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan persamaan di antara laki dan wanita tersebut. Illa dalil ala al-ikhtilaf. Kecuali ada dalil tentang perbedaan. Wa mathalan at-tasawi fi misalnya adalah Allah sama-sama mewajibkan kepada kita, baik kita atau kita, dalam perbuatan-perbuatan yang wajib. Wafi al-musabaqah al-khairat. Tahu di dalam musabaqah. Tapi berlomba-lomba dalam masalah kebajikan. Ya, di kathiran. Di tawjah sujud, man amina salihan, min dhakarin, unfa, wa mu'min, falam yang tayyidah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita barang siapa beriman dan beramal tidak kita, maka kami akan berikan kehidupan kepada dia, kehidupan yang sangat baik. Wa yakun kathiran dzikr al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Dan juga datang yang Allah Rasulnya mengatakan laki-laki yang bersedekah, berinfak dan perempuan-perempuan bersedekah dan berinfak. Wa al-qanitin wal-qanitat, shaimin wash-shaimat, ila ghairi dzalik. Laki yang laki yang taat, dan wanita laki yang taat, laki yang berpuasa, dan wanita yang berpuasa, dan seterusnya. Dan mar'ah mahdura, syari'ah Azza wa Jalla, iqamat dinillah. Dan kaum wanita juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla dan menegakkan din Islam. Wa kadzalika mahdura bima amara Allah Azza wa Jalla mukhassaha bihi min al-muhafadha ala baitiha wa lidhalika fattaqa Allah ba'da al-ahkam fi salat al-jama'ah wal-jum'ah lana al-amr ala baitiha wa Allah Subhanahu wa ta'ala ya perintahkan para wanita untuk menjaga din agama seperti menjaga matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada wanita tentang salat jamaah supaya dia tetap di rumahnya dan terjaga diri. خفف الله عز وجل عنها بوقت حيضها ونفاسها أنها لا تصلي ولا تصوم والصوم يقضى والصلاة لا تقضى. الله سبحانه وتعالى meringankan dengan keringankan kepada wanita ketika dia haid dengan nifas, dia tidak sholat, tidak puasa dan والصلاة لا تقضى. Sholat tidak dikadha tapi puasa tetap. والصيام يقضى كل هذا من تكليف الله عليك ini adalah merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan kepada Allah kita anta bil hajj wal umrah tahmil ra'sak kullah wa hiya taqul qadr banan limadha lian hadha min takfir الله عليها وبقاء حسنها وجمالها في شعرها ketika haji dan umrah kita kembali mengambil seluruh rambut kita, lima adalah seluruhnya atau tidak tundur. Namun wanita diminta kepada seluruhnya bersama-sama untuk mengambil rambutnya sepanjang dirinya. Itu adalah rangka apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringan kepada dia supaya terjaga keindahan dan kecantikan. Hatta innaha aydan akhirallah azza wa jallaha wa bintah syaitanilaha أنها لا تقمر أو تقهر في الزواج وإنما تستغمر الثيب وتستخدم الفكر seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keringanan menjaga mereka mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaksa mereka dalam nikah kalau dia seorang janda jadi aku syawarah kalau seorang pikir kawan dia, kita izin kepada dia. Laha hurriyah ya al-sawb. Dan baginya, tak ada masa untuk memilih siapa suaminya. Baca puji Islam Tina Rahimahullah Ta'ala. Dan bahkan Islam Tina yang mengatakan kepada kita. Wa amma tazwijuha ma'an karahiyatiha lindikah. Adapun menikahkan wanita tersebut. Disertai dengan dia tidak senang. Fahada khalifun lil-usul wal-uqud. Ini adalah menelisih terhadap usul, dasar terhadap usul dan akal. Wallahu lam yusawwir lam yusawwir liwalidiha an yukrihaha ala baitin aw ijar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada walinya untuk memaksa dia dan mengijar. Dan menggadaikan kita. Ini sangat tidak terlihat. Kecuali dengan izin. Walau ala wa'amin. atau libas la turid, baik dalam sisi pakanan atau pakaian yang tidak dia inginkan. Bagaimana seorang wali atau bapaknya memaksakan dia untuk nikah atau untuk berhubungan sebagainya? Ila qala wa dhalika li anna az-zawaj mabniun 'ala al-mawaddah wa faqa. Demikian sampai katakan bahwasanya pernikahan itu adalah dibangun di atas kecintaan dan kasih sayang. Undur haulah yang mulur al-Islam mahrad al-mar'a. Al-Islam la yukarrim al-mar'a. Undur ila ahkam syar'iyya mutaalliqah bil mar'a. Al-Qur'an al-Karim wa bisunnah nabawiyyah. Ya, kepada orang-orang yang mengatakan Islam tidak memberikan wanita, tidak memberikan sebagainya, tanpa mati wanita, padahal kita tahu Islam sangat memuliakan hormati wanita muslim. Bahkan ada surah, di awal surah, An-Nisa. Bahkan ada gambaran, di antara gambaran yang paling baik tentang wanita muslim. Wan sama Nisa al-Kubra, wan Nisa al-Surah al-Talaq. Surah al-Talaq. Dinamakan Nisa. Ada talak yang baik, talak yang besar, talak yang kecil. Unduru ila ahkam al-libas wa ar-ridha'a wa ayyuhal mahram sadaq fi al-Qur'an al-Karim. Dan kepada hukum tentang ar-ridha'a, dan kepada hukum tentang masalah kesukan. Wa kadzalika maka dia taat dengan cara yang makruf dan dia lepaskan dengan cara yang baik. Waqala subhanahu wa ta'ala aidan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa kunna mithlu alladhi 'allamna bil ma'ruf, dan bagi dia ada seperti pada kemudian dalam masalah makruf dan kebajikan. Inni uhibbu an atajammala li zawjati. Apa mengatakan saya sangat menyenangi istri saya berdandan kepada saya, sebagaimana dia menyenangi saya berdandan. Kedalika, ma'u muta'alliqu bi tarbiyati al-banat. Demikian juga perkara-perkara yang berhubungan tentang bagaimana pendidikan terhadap anak wanita. Baiklah, baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga datang kepada Nabi SAW kepada kita, para siapa yang betul-betul memelihara, menjaga, dan mendidik tiga orang anak wanita. Mendidik mereka tersebut, tiga orang itu. Dan berbuat baik kepada mereka yang tiga orang tersebut. Sehingga sampai anak-anak wanita itu menikah. Maka bapaknya dijamin untuk dijaga dan ditutup daripada neraka Allah. Kalau benar-benar, yang ditanya Rasulullah SAW bagaimana dua orang anak wanita? Kalau benar-benar, kata Rasulullah SAW, kata dua orang anak wanita. Nah, tidak. Sampai kata akhir-akhir. Kullu hal yang dituna ala ta'limi, Islam, al-Mar'ah. Seluruh ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya bagaimana cara Islam memuliakan dan menghormati pemerintah tersebut. Aynul, al-Mar'ah tamlik malah. Kita tersorok. Demikian juga komunitas diberi oleh Islam bagaimana dia memiliki hartanya dan bagaimana dia mempelajarkannya. Kullu nisa' zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak wanita-wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdagang, berjual beli dan sebagainya. Dan mereka jadi pedagang. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdagangkan atau membisnisikan harta daripada kalinya. Wakan sebut bin Mas'ud. adalah contoh misalnya istri Mas'ud radhiyallahu anhu, istri beliau adalah kaya raya, bahkan beliau memberikan zakat kepada suaminya sebab Mas'ud adalah sahabat yang fakir. Wa syaddat Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatasaddaq. Beliau sawjina sinar istri Mas'ud minta izin kepada Nabi sallallahu untuk memberikan zakat kepada suaminya. Sedekah wajib dan zakat itu sedekah yang wajib itu adalah zakat. Karena seorang wanita tidak diwajibkan atas dia untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Walaupun dia kaya. Apa maksudnya kita laki diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla nafkah kepada istri. Wa idza yajuzu lizawja an taqdi at-talaq. Dan kalau seorang laki tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dibolehkan kepada istrinya untuk meminta talak. Karena wajib bagi karena diwajibkan pada seorang bapak laki untuk memberikan infak nafkah kepada istrinya dan anak-anak. Tetapi diwajibkan bagi wanita tersebut untuk melayani suami. Berkata para ulama bahwasanya nafkah dari para suami itu merupakan bentuk nafkah itu adalah atau apa namanya bentuk balasan kepada khidmat. Jadi dia beri nafkah pada istrinya, istrinya harus khidmat kepada dia. Ada orang-orang mengatakan bahwasanya seorang istri tidak diwajibkan untuk khidmat pada suaminya, dan perkataan-perkataan yang bagus. Ummul Aisyah radhiyallahu anha tafruq manina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikis beliau. Ummul Aisyah radhiyallahu anha dia khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikis bekas mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian beliau. وفاطمة رضي الله عنها تشتكي من أثر العمل يدها. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi kepada Nabi Muhammad SAW berkabarnya bagaimana bekas tangannya ketika dia khidmat kepada Nabi SAW. Apakah Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah pada masa itu tidak wajib berkhidmat kepada suami? Idan ini menuju pada kita tentang bagaimana Islam memberikan wanita tersebut tentang hak-hak dia dan hak-hak yang diwajibkan atas dia. Jika terlepas dari hak, terlepas keramat wanita, keramat wanita. Bila hak-hak seperti ini sah, maka rusakan kemudian tinggal tersebut rusakan dan suami. هذا بعض ما يعني نذكره ولكن أريد أن أنبه على يعني فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء تتصدقن sebagian contoh yang kita katakan pada kesempatan sekarang kita melihat bagaimana Nabi SAW ditakan kepada kita untuk memberikan sedekah kepada فبدأنا في يوم العيد. Nabi SAW datang pada wanita untuk bersedekah. Jadi misalnya kemudian pada sholat Id. فبدأنا يبكينا من قرائبهن وأساويرهن دون الرجوع إلى أزواجهن. Jika di sholat Id Nabi SAW memotivasi dari korbannya kepada wanita untuk sedekah, dan mulai mereka memberikan sedekah daripada mereka dan kalau mereka masa sebut itu kepada pertemuan yang dikumpul itu sudah tak bisa. Kan Allah Muhammad dan Nabi SAW dan Nabi SAW بما بمال الشيء. Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan kepada wanita itu untuk tidak ingin kepada suaminya ketika dia membelanjakan sedekahkan harta tersebut. Ada minta izin untuk suami. وفي دليل على أن المرأة تملك ما لها ويجوز لها التصرف بما في ولكن من نظر إلى هذا الدين نظرة شرعية واضحة وفهمه فهما صحيحا يعلم أن الله عز وجل ما أنزله إلا لمصلحتنا ولنفعنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ليس لشقايتنا وتعبنا. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah sekalian, bagaimana Islam memuliakan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk kita sulit dan susah. Maksudnya tidak bukan Al-Quran atau tersebut untuk menyusah kita memiliki kita, tapi adalah untuk memuliakan kita. Malaikat Allah itu wajib kerana dia menjadi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengharapkan sebagian kepada banyak bentuk-bentuk pernikahan karena itu adalah bentuk keinginan kepada wanita. Nikah syighar haram. Nikah syighar diharamkan. Syighar. Syighar. Alladhi huwa isqat. Isqat as-sadaq. Yaitu nikah yang membatalkan atau menghilangkan mahar. Dan selainnya daripada nikah-nikah yang haram. Wa naktabi bi hadha al-qadr wa nasallu Allah 'azza wa jalla an yaf'a al-ihtiyaq wa an yaj'ala al-ihtiyaqakum min al-hudat al-muhtadin wa an yu'inna al-ihtiyaqakum min al-ghilla aw أن نكون من المضلين. الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك ونعم على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه. وشكرا سبحان سيدنا وصلى الله وسلم وبارك.